أخبارها؟ خير أخي، الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. إخواني وأخواتي في الله، para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, masih dalam subbahasan tentang al-musi lahu, yaitu orang, yaitu penerima wasiat, dan masih dalam bab wasiat, dan ini bagian dari bab muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisarul Muqni'. Sampai kita sebelumnya mu'alif menjelaskan kaedahnya, siapa yang boleh menjadi penerima wasiat. Beliau menjelaskan sebuah dhabit, yaitu tasihu liman yasihu tamallukuhu. Penerima wasiat itu boleh dengan syarat sah kepemilikannya. Ya. Sekarang perkataan mu'alif, wa idza awsa man la hajja alaih. Takra'i syekh. Selesan. Mesti nasib nanti. Wa idza awsa man la hajja alaih. Taib. Wajadta syekh. Lam najid. Taib, mujid, alhamdulillah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wa idza awsa man la hajja alayhi an yahujja anhu bi alfi sarifa min thuluthihi ma'unatu hajjatin ba'da ukhra hatta yanfadu. Dan apabila seseorang mewasiatkan kepada seseorang yang belum menunaikan ibadah haji untuk menunaikan haji atas dirinya dengan nilai alf, yaitu 1000 dinar mungkin, set sarifa min thuluthihi ma'unatu hajjatin ba'da ukhra hatta yanfat, maka seluruh nilai ini ditunaikan untuk pembiayaan hajinya, dan apabila ada sisa dihabiskan sampai habis nilai 1000 tersebut. Wala tasihu li malakin wa bahimatin. Naam, sir. Naam. Mu'allif berkata, wa iza awsa man la hajja alaih ayu hajju anhu bi alfin surifa min thuluthihi ma'unatu hajjatin ba'da ukhra hatta yanfad. Bila seseorang berwasiat kepada orang yang tidak ada kewajiban haji baginya, la hajja alaih, tidak ada kewajiban haji, bisa jadi dia sudah berhaji fardu, berarti kalau dia haji, dia tinggal haji sunnah. Tapi kalau dia belum pernah berhaji, baik dia berwasiat ataupun tidak, dan dia mampu untuk berhaji secara nilai harta, maka wajib dikeluarkan dari hartanya biaya berangkat haji. Dia sudah meninggal, Ustaz. Iya, tapi anaknya atau kerabat terdekatnya yang berangkat haji. Tapi sekarang kan kuota tidak mungkin, Ustaz. Kalau kuota tidak mungkin, dia bisa bekerja sama dengan kenalan atau orang yang dia kenal yang tinggal di Arab Saudi, mungkin kuliah di Madinah atau kuliah di Mekah, dia kirimkanlah biaya untuk berangkat haji kepada mahasiswa tersebut, ustaz tersebut, dan dia hajikan orang yang meninggal ini. Tidak boleh, tidak halal warisannya dibagi sebelum kewajibannya kepada Allah diselesaikan. Dan ini haji adalah hutang, karena Allah mengatakan, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ إِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Kewajiban bagi manusia kepada Allah, bagi yang mampu untuk melakukan ibadah haji ke Baitullah. Apa arti mampu di sini? Mampu secara finansial, secara keuangan, dan aman di perjalanan. Dengan adanya kondisi seperti sekarang ini, berarti tidak aman di perjalanan. Itu kondisi pandemi. Atau dengan adanya pembatasan kuota, berarti tidak mungkin Anda bisa berangkat. Maka bila seseorang yang wafat, andai dia umpamanya sebelumnya tidak punya harta, alhamdulillah dia dapatkan harta cukup untuk berangkat haji pada tahun 2020. 2020 tidak ada haji, dan 2021 wallahu a'lam. Maka kalau dia wafat tahun itu dan mampunya tahun itu, maka tidak perlu dihajikan dari hartanya. Ini dalam kondisi normal, di tahun umpamanya 2000 sebelum pandemi, atau bahkan sebelum masa kuota haji terbatas, ya, dia mampu sudah di tahun 2011 umpamanya, atau 2005 sebelum ada kuota haji, dia mampu berangkat, tapi dia mengatakan masih sibuk, hati belum bersih. Padahal dia sudah mampu secara harta dan badan sehat, ya. Dan kuota agak mudah di waktu itu. Dia bisa berangkat sebulan sebelum sebulan sebelum dimulainya keberangkatan haji, yaitu di bulan Syawal biasanya, ya. Tapi dia lalai seperti tadi. Qadar Allah, dia wafat. Maka ahli warisnya tidak boleh membagi harta warisannya ini, melainkan dikeluarkan sebahagiannya untuk biaya berangkat haji atas nama yang wafat ini. Bila anaknya sudah berhaji, dia mengatakan, saya yang akan menghajikan bapak tahun depan. Sediakan biaya untuk berangkat ONH sekian rupiah, sekian dolar, ya, kemudian biaya, ya, biaya perjalanan segala macam, ya, tambah 1.000 dolar umpamanya. Sisa dari yang dikeluarkan umpamanya, anggap katakan itu semuanya 10.000 dolar. Sisa dari 10.000 dolar tadi dari harta warisan itu yang akan dibagi. Yang ini tidak. Ya. Ini dia sudah berhaji, tapi dia berwasiat. Kata dia, wasiatnya, bila saya wafat, keluarkan 1.000 dinar dari harta saya berangkatkan haji. Ya, dia berwasiat kepada seseorang. Yang orang itu, bila saya wafat, ambil 1.000 dinar saya itu, ya, berikan kepada orang yang si fulan X. Dan si fulan itu sudah haji. Maka bila dia menentukan dengan angka 1.000 tadi, dan 1.000 itu masih di bawah 1/3 dari hartanya, kan wasiat. Andai biaya haji adalah 1.000, berarti cuma cukup sekali haji. Andai kemudian biaya haji lebih dari 1.000, tentu hanya bisa 1.000 untuk berangkatkan haji, yang lainnya ditambahkan. Andai kurang, umpamanya biaya haji cuma 500 dinar, maka bisa berangkat 2 kali atau 2 orang, bila dia tidak menentukan siapa penerima wasiatnya. Dia hanya berwasiat, keluarkan 1/3 hartaku kepada orang yang sudah pernah berhaji untuk dia melakukan ibadah haji sunnah. Ya, seperti itu. Sampai habis yang 1.000 tadi. Wasil Syekh. Naam Ustaz. Wala tasihhu li malakin wa bahimatin wa mayyitin. Dan tidak sah wasiat yang diberikan kepada malaikat wa bahimatin dan hewan ternak atau hewan, wa mayyitin, dan wasiat kepada orang yang sudah mati. fa in wasa li hayyin wa mayyitin yu'lamu mautuhu fal qulu lil hayyi. Dan apabila seseorang mewasiatkan sesuatu kepada seseorang yang hidup dan kepada seseorang yang sudah wafat dan diketahui wafatnya atau kematiannya, maka seluruh wasiatnya diberikan kepada yang hidup. Fa in jahila fa nisfu. Dan apabila dia tidak mengetahui akan wafatnya, maka bagiannya menjadi setengah. Wa in wasa bi malihi li ibnayhi wa ajnabi faradda falahu tus'u. Dan apabila seseorang mewasiatkan hartanya kepada dua anaknya dan kepada ajnabi, maka kedua anaknya mengembalikan dan baginya sepersembilan. Ya, baik. Dari dhabit yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, wa tasihu liman yasihu tamallukuhu, dan sah wasiat itu penerima berwasiat kepada orang kepada sesuatu yang sah menerima kepemilikan. Di sini muallif mengatakan wala tasihu limalakin, dan tidak sah memberi berwasiat untuk malaikat. Ya, karena malaikat tidak sah jual beli, tidak sah terima menerima. Bila seorang mengatakan rumah yang ini aku wasiatkan untuk malaikat Jibril, tidak sah wasiatnya, maka ketika dia wafat dibagi waris. Ya. Wa bahimatin, dan begitu juga menurut mu'alif kepada hewan ternak. Tadi ya, ini rekeningku yang di bank syariah ini ada sekitar 20 juta. Itu aku wasiatkan untuk sapi limosinku yang itu milik dia. Mu'alif di sini mengatakan tidak sah. Ya, sebagian para ulama, dan ini yang dipilih oleh Syekh, sah kepemilikannya, yaitu untuk kepentingan rumput, makanan, sapi limusin tadi dibelikan untuk itu. Itu yang dipilih oleh Syekh Muhammad Utsaimin. Adapun dalam mazhab tidak sah, karena binatang ternak tidak sah menerima kepemilikan. Wa mayyitin, dan juga kepada orang yang sudah meninggal. Dan dia berwasiat mengatakan rekeningku di bank syariah itu ada sekitar 10 juta. Itu aku wasiatkan kepada Syekh Fulan, dan dia adalah pembawa Islam di negeri kita, di kampung kita umpamanya. Syekh apa umpamanya, Syekh Abdul Rauf kah, atau Syekh Burhanuddin kah, atau Syekh apa. Maka ini tidak sah menurut mazhab, karena orang yang meninggal tidak bisa lagi menerima kepemilikan. Ya, tidak bisa Anda memberikan kepemilikan kepada orang yang sudah meninggal. Namun sebagian para ulama, dan ini juga dirajihkan oleh Syekh, bahwa maksud daripada wasiat ini berarti bersedekah untuk si mayat yang sudah meninggal tadi. Maka uang yang tadi diberikan bukan kepada yang meninggal tadi, diberikan untuk sedekah kepada orang-orang fakir miskin, dan pahalanya adalah untuk yang meninggal. Ya, ini yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa in wassa li hayyin wa mayyitin yu'lamu mautuhu. Ya, maaf. Ini bukan mencari berkah ya. Dia bukan mencari berkah, tujuannya memang ingin memberikan manfaat kepada yang sudah meninggal tadi. Adapun mencari berkah dengan bersedekah ke kuburan Fulan, Syekh Fulan, maka ini tentu berbeda hukumnya. Tapi kalau dia bersedekah ya atas nama si Fulan, ya semoga disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. dengan hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sahabat yang bertanya kepada beliau bahwa ibunya wafat dan dia yakin kalau ibunya masih hidup dia akan bersedekah. Wa apa atasaddaqu anha ya Rasulullah? Bolehkah aku bersedekah atas nama beliau? Rasulullah mengatakan, "Saddaq." Boleh kau sedekahkan. Maka bila seseorang memiliki ayah dan ibu yang sudah meninggal atau saudaranya atau suaminya atau istrinya, dia ingin berbuat baik kepada yang sudah meninggal tadi, maka dia bisa bersedekahkan uang itu, uang dia diberikan kepada fakir miskin diniatkan untuk yang sudah meninggal. InsyaAllah sampai. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in wassa li hayyin wa mayyitin yu'lamu mautuhu fal kullu lil hayy. Karena tadi tidak sah berwasiat kepada yang meninggal, maka jika seseorang berwasiat, bila aku wafat, hartaku yang ini untuk fulan dan fulan. Si fulan yang satu hidup, fulan yang kedua meninggal, dan semua orang tahu dia sudah meninggal. Fal kullu lil hayy, maka semuanya milik yang hidup. Umpamanya dia mengatakan, rekeningku di bank syariah X ada 30 juta, itu dibagi untuk Ahmad dan Ali. Ahmad semua orang tahu hidup, Ali semua orang tahu sudah wafat. Maka berdasarkan mazhab, karena yang wafat tidak boleh menerima wasiat, maka tidak sah menerima wasiat, maka tidak boleh tidak sah menerima wasiat, maka 30 jutanya adalah untuk Ahmad. Menurut pendapat yang rajih dalam mazhab. Adapun pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad SAW tetap bisa dibagi dua, 15 juta untuk Ahmad, 15 juta tadi disedekahkan atas nama Ali. Ya. Wallahu'ala. Wa in jahila fannisfu. Dia mengatakan yang 30 juta dari rekening itu aku wasiatkan untuk Ahmad dan Ali. Dia tidak tahu kondisi Ali ketika dia berwasiat, mengucapkan wasiat tadi. Ya, karena kabar berita Ali dia naik, dia pergi merantau ke daerah fulan, kampung fulan, dan tidak ada kabar lagi. Mungkin masih hidup, mungkin sudah wafat. Ya, an-nisfu, maka untuk Ahmad hanya setengahnya lagi tadi untuk penerima wasiat tadi. Yang kedua yaitu yang tidak diketahui wafat. Wa in wasa bimalihi libnaihi wa ajnabiyun faradda falahu tusu'. Bila dia berwasiat dengan hartanya, dia mengatakan, harta aku ini, ya anggap umpamanya tabunganku di bank ini ada umpamanya 90 juta rupiah. Ya, atau dia mengatakan, hartaku aku wasiatkan untuk dua anakku, ya fulan dan fulan, dan satu lagi untuk anak angkatku. Jelas. Farudda, maka yang kedua anaknya ditolak. Keluarga yang lain tidak mau, ahli waris yang lain tidak mau, tidak menghalalkan wasiat. Karena kita jelaskan di awal bahwa wasiat kepada ahli waris tidak boleh. Ala wasiyata li waris. Tapi kalau ahli waris yang lain mengikhlaskan, boleh. Ya. Maka yang dua tadi ditolak oleh ahli waris yang lain. Maka berapa untuk anak angkat tadi mendapat warisan? Tadi kan sepertiga. Ya. Dan warisan kan sepertiga. Sepertiga dibagi tiga karena mereka tiga orang. Maka sepertiga dari sepertiga tentu adalah sepersembilan at-tusu'. Maka untuk anak angkat dapat sepersembilan dari harta yang berwasiat tadi. Dengan demikian, alhamdulillah kita selesai membahas tentang al-musalahu, yaitu tentang hukum orang yang penerima wasiat, dan pekan depan insya Allah kita lanjutkan dengan al-muṣa bihi, itu harta yang diwasiatkan. Fadhal Ustaz. Naam Ustaz, alhamdulillah, jazakumullah khair atas penjelasan dan syarah yang disampaikan. Pendengar dan pemirsa, kita akan berikan kesempatan untuk sesi selanjutnya. Bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan di pagi ini, Anda bisa menyampaikan secara langsung di line telepon 021-823-6543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat, seperti biasa di 0819-896543. Kami angkat dari telepon terlebih dahulu, silakan. Baik, sudah ada yang masuk, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Ibu Rani, Pak, di Pekanbaru. Baik, Ibu Rani di Pekanbaru, silakan pertanyaannya. Begini, Pak. Nah. Orang saya 3 saudara, Pak, dari anak pertama dari 3 bersaudara. Siapa ibu? Ulangi ibu, kurang jelas. 12. Nama siapa, ibu? Ibu Rani, Pak, di Pekanbaru. Ya. Ibu Rani, terus pertanyaannya apa, Bu Rani? Oh, saya 3 bersaudara. Saya anak pertama. Ibu Rani ada 2 orang saudara. 3 bersaudara, Pak. 3 bersaudara itu dengan ibu, atau ibu punya 2 saudara apa 3 saudara? Berarti menjadi 4. Saya anak pertama, anak nomor 2 laki-laki, anak nomor 3 perempuan. Oh, 2 laki-laki. 1 laki-laki, 2 perempuan. 1 laki-laki, 2 perempuan. Ibu saya meninggal tahun 2012. Sebelum meninggal, beliau berpesan kepada saya, Pak Ustaz. Ya. Pesannya itu, ibu saya hanya meninggalkan tanah, Pak Ustaz, dengan rumah yang relatif sangat sederhana saat itu. Ibu, ya, hanya itu yang ibu tinggalkan. Ibu berpesan sebelum beliau wafat, rumah ini tolong dibangun. Nanti kalau ibu wafat, rumah ini silahkan ditunggu, ditempati oleh yang susah di antara keturunan-keturunan ibu. Tidak boleh dimiliki oleh salah seorang daripada kalian. Jadi ibu berpesan untuk saya membereskan rumah tersebut. Kemudian saya jalankan pesan ibu itu, saya buatlah, Pak Ustadz, rumah tersebut. Sehingga saya dan adik-adik bisa berkumpul. Nah, maksud saya, Pak Ustadz, yang mau saya tanya, apakah pesan atau wasiat ibu ini berlaku, Pak Ustadz? Tidak berlaku. Karena bila ucapan ibu tadi seperti apa? Teks ucapannya seperti apa, ibu? Bila saya wafat, bila ibu sudah wafat, tolong bangun rumah ini. Tolong. Rumah ini diperbaiki, renovasi, dan dipakai untuk yang tidak mampu di antara anak-anak ibu. Betul, Ustaz. Untuk keturunan beliau. Ya, ini namanya wasiat. Kalau dia ikrar wakaf, boleh tadi itu. Kalau dia mengatakan, Rani, kata dia, ini harta ibu satu-satunya, rumah yang dalam kondisi sederhana sekali, dan tanah. Ibu wakafkan ini semuanya. Jadi tidak ada harta ibu yang dibagi waris lagi. Ini ibu wakafkan seluruhnya sekarang, tapi wakafnya adalah siapa di antara anak-anak ibu, keturunan ibu nantinya. Yang susah, silahkan tinggal di sini gratis. Kalau itu sah wakafnya. Atau dia mengatakan tidak gratis, ada bayaran sewa tapi kecil untuk sekedar biaya maintenance atau perbaikan atau renovasi rumah. Jelas, kalau itu boleh. Tapi kan yang diucapkan ibu bukan itu kan ya. Yang diucapkan ibu adalah bila dia wafat. maka ini dia wasiatkan, ya. Betul. Maka ini wasiatnya kepada yang tidak jelas, dan itu adalah keturunan dia, pada ahli warisnya. Maka ini batal, maka statusnya dibagi waris. Pembagian, jadi sekarang Ustaz, artinya wasiat ibu batal. Pembagian warisannya seperti apa ya Pak Ustaz? Karena pembagian warisannya pada saat ibu wafat, suaminya masih hidup atau sudah meninggal? Ibu sudah meninggal, ayah sudah meninggal. Dan saat Bapak dan saya, ibu beliau, kakek nenek Anda sudah meninggal atau masih hidup di waktu itu? Yang masih hidup mertuanya ibu. Mertua tidak dapat warisan dari seseorang. Baik. Bapak ibunya ibu Anda sudah ada wafat. Semua, Ustaz. Berarti hanya ada ahli waris dua anak perempuan, satu anak laki-laki. Hartanya dibagi empat, anak laki-laki 2/4, anak perempuan 1/4, 1/4. Kemudian Pak Ustaz, pembagiannya seperti apa Pak Ustaz? Karena saat saya bicara dengan ibu 2011 sebelum meninggal, saya tanya, ibu, emang tanah ini kalau dijual berapa Bu? Dengan rumah sederhana di atasnya, ya paling 400 juta Rin, ibu bilang begitu. Nah, di tahun 2017 kemarin, saya baru bisa menjalankan amanat ibu. Saya bangun rumah tersebut, sehingga artinya tanahnya tanah ibu, wakaf, wasiat harta waris ibu yang 400 juta tadi, dan saya bangun bangunannya sehingga rumah itu sudah layak lah Pak Ustaz. Nah, ya sebentar, uang Anda ketika membangun itu berapa rupiah? Kurang lebih saya waktu itu habis 600 juta Pak Ustaz. 600 juta. Pada saat Anda bangun 600 juta, harga tanah di waktu itu berapa? Saat bangun 2017 mungkin sekitar 400 atau 500 ya Pak Ustaz. Ya, kalau 400 berarti Anda punya saham 60%, itu tidak dibagi. Yang dibagi hanyalah saham 40%, itu tanah. Maka sekarang dinilai berapa harganya? Namanya harganya sekarang perkiraan berapa? 1 miliar umpama atau 2 miliar umpamanya. 60% dari 2 miliar berarti berapa? Itu tidak dibagi ya Pak Ustaz ya. Itu kan punya Anda, 1,2 miliar punya Anda. Ya, adapun yang 800 juta itu yang dibagi. Cukup jelas Ibu Rani? Baik Pak Ustaz, ada kemudian Pak Ustaz, setelah saya akan berusaha untuk mengikuti nasihat Ibu. Jadi rencana saya setelah ini dibagi wasiat yang 40% tadi, saya tetap akan membuat surat bahwa ini kepemilikannya adalah, misalnya ini saya beli Pak Ustadz yang 40% ini, saya beli, tapi tetap di atas surat saya buat ini rumah atas nama beli, rumah kepemilikannya adalah saya Rani, namun ini tidak boleh dimiliki oleh siapapun, silahkan digunakan oleh keturunan ibu saya. Apakah tinggal wakaf Ustaz? Ibu Rani, ya. Kalau Anda beli saham hak waris saudara-saudari Anda yang 40%, ya, umpamanya dinilai tadi adalah 400 juta. Anda bayar kepada mereka hak mereka ini dengan pembagian laki-laki jelas tadi 2 bagian, perempuan 1 bagian. Maka Anda katakan setelah menjadi milik Anda, ini saya wakafkan atas pahalanya untuk ibu. Wakafnya untuk apa? Adalah siapa yang tidak mampu dari keturunan ibu saya, ya, silahkan memakai rumah ini dan dia membayar sewa sekedar untuk renovasi. Berapa sewa renovasi? Kalau sewa bisnis umpamanya 5% dari harga gedung, kalau sewa ini mungkin 1% dari harga gedung per tahunnya umpamanya. Paham Ibu? Baik Pak Ustaz. Jadi wakafnya itu untuk saya atau untuk ibu saya Pak Ustaz? Saya pinginnya untuk ibu saya. Terserah Anda. Ya udah bisa Anda wakafkan untuk ibu. Masalah di atas kertas, masalah di atas kertas, di atas BPN-nya itu urusan Anda. Apakah Anda sampaikan ke badan BWI atau tidak urusan Anda. Cuman khawatir kalau tidak, kalau atas nama Anda nanti akan dimiliki oleh ahli waris Anda ketika Anda wafat. Oh, jadi tetap. Iya kan? Kalau sertifikatnya atas nama Anda, kalau Anda wafat tentu dimiliki ahli waris Anda. Oke, jadi sebaiknya Pak Ustaz? Sebaiknya Anda kumpulkan ahli waris Anda, suami, anak-anak Anda, ya, saudara-saudara Anda, bahwa ini saya wakafkan atas nama ibu, saya buat ikrar wakaf di kantor KUA. Wakafnya untuk apa? Kemaslahatannya, kemaslahatannya adalah ditempati wakaf atas nama ibu saya, ya, dan ditujukan wakafnya untuk yang miskin, yang tidak mampu di antara anak keturunan ibu saya untuk menempati ini dengan biaya sewa per tahunnya, kontrak per tahunnya 1% dari nilai gedung dan tanah. Yang 1% tadi untuk apa namanya maintenance dari gedung. Terus selagi saya masih hidup, maka saya menjadi nazir atau sebagai pengawasnya. Bila saya wafat, menjadi pengawasnya adalah anak keturunan saya. Seperti itu. Baik, Pak Ustaz. Ustaz jelas, Pak Ustaz. Terima kasih banyak, Pak Ustaz. Ya Allah, ya barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ibu Rani di Pekanbaru, semoga bermanfaat dari jawaban Ustaz dan jazakillahu khairah. Barakallahu fi. Kami berikan kesempatan yang berikutnya masih di line telepon di 0218236543. Kita angkat untuk telepon yang kedua. Baik, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Umu Ifori. Umu Ifori di mana? Di Jakarta Timur, Pak. Baik, Ibu mohon maaf dikecilkan dulu atau dimatikan volume suara TV dan radionya. Cek monitor via telepon supaya tidak ada feedback. Baik, silakan pertanyaannya. Halo. Iya, silakan. Mau nanya, Pak. Iya, silakan, Ibu. Bolehkah kita bekerja sama dengan orang yang pernah bekerja di perusahaan rokok? Tapi sudah 5 tahun dia berhenti di perusahaan rokok, Pak. Terus bekerja sama, mau kerja sama usaha sama kita. Bolehkah, Pak? Apakah uangnya dia, itu halal kita bekerja sama, Pak? Bentar, Ibu. Dia sudah bertobat kepada Allah atau belum? Oh, sudah, Pak. Sudah 5 tahun tidak bekerja di perusahaan rokok, Pak. Sekarang dia buka usaha, yaitu membuat pupuk tanaman, Pak. Jadi mau kerja sama sama kita. Apakah itu boleh dilaksanakan, Pak? Karena itu adalah saudara saya. Dulunya dia kerja di perusahaan rokok, sekarang udah berhenti, udah 5 tahun, udah masuk 6 tahun berhenti, Pak. Ya, semoga Allah menerima taubatnya. Cuman kalau dia belum dia berhentikan, bisa jadi diberhentikan, bisa jadi berhenti karena bertaubat. Dia berhenti sendiri, Pak. Ya, berarti bertaubat kepada Allah, ya. Kalau ya, bertaubat, Pak, kepada Allah Azza wa Jal. Dan sekarang hartanya kan sudah 5 tahun kata Anda tadi diusahakan untuk pupuk. Berarti ada hartanya yang halal, yang bercampur, tidak ada masalah, boleh. Bukan, Pak. Selama ini kan setelah 5 tahun ini baru dia bekerja, maksudnya buka usaha tentang pupuk, Pak, baru hari ini gitu, Pak. Iya, kan berarti hartanya kan berkembang. Berarti ada yang halal dan ada yang haram. Dan dia sudah bertobat, semoga Allah terima taubatnya. Boleh, Pak. Kemudian bila Anda membuka usaha berbarengan dengan dia, bekerja sama atau syirkah, atau membuat badan usaha PT bersama, Kok asalnya boleh seperti ini, tidak ada masalah. Boleh, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bu Fari, barakallahu fik. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih di via telepon di 0218236543. Dan bagian yang baru bergabung dalam bab wasiat, kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Ibu Wahida di NTB. Ibu Wahida di NTB, silakan pertanyaannya, Ibu. Afwan Ustaz, saya mau bertanya. Nah, Ibu. Bapak kan punya satu rumah. Bapak ini orang siapa yang namanya, Ibu? Ya. Nama bapak tersebut siapa? Ini mau bagi waris? Bukan bagi waris, Ustaz, tapi orang tua saya itu punya satu rumah, mau dikasih ke saya. Sedangkan saya punya saudara itu dua, laki dan perempuan. Terus bapak ngasih rumahnya itu ke saya, bagaimana itu hukumnya, Ustaz? Apakah saya bisa menerima atau tidak? Sebaiknya Anda katakan kepada bapak, ingatkan bapak bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anak kalian. Pak, alhamdulillah anak bapak saya sudah punya rumah. Dan kalau bapak memberikan hadiah, anak bapak kan bukan saya aja. Ya, ada saudara saya yang lain, anak bapak yang lain. Kalau bapak memberikan kepada saya sebagai anak tentu senang sekali menerima. Tapi saya tidak mau kalau Allah kemudian murka kepada bapak, marah kepada bapak, karena bapak tidak berlaku adil menentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mewajibkan seorang orang tua, ayah, berlaku adil kepada anak-anaknya bila memberikan hadiah. Dan itu sebuah dosa, sebuah kezaliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang oleh Bashir, yang dijelaskan hadis ini oleh Nu'man bin Bashir. Beliau Nu'man mengatakan, Bashir ayahku mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi saksi bahwa Bashir akan menghadiahkan seorang budak kepadaku, kata Nu'man. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Rasulullah mengatakan, awakullu auladika nahirtahu misla nihlatik, wahai Bashir, apakah semua anak-anakmu engkau berikan hadiah yang sama? Bashir mengatakan, tidak ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ashhid bihi ghairi fa inni la ushidu ala jawr. Wahai Bashir, ini perbuatan zalim. Anda menzalimi anak-anakmu yang lain. Dan aku Rasulullah tentu tidak mungkin menghadiri, menyaksikan sebuah perbuatan yang zalim. Ya. Naam Ustaz, atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ibu Wahidah di NTB. Semoga bermanfaat dan ini menjadi jawaban juga bagi yang memiliki yang sama dari pertanyaan pesan singkat. Barakallahu fiik. Kita akan kembali pertanyaan dari telepon di 0218236543. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa bapak di mana? Dengan Iwan dari Medan, Pak Ustaz. Baik, Pak Iwan, mohon maaf dimatikan dulu volume TV atau radionya, Pak. Cukup monitor via telepon. Baik, Pak Ustaz. Baik, Pak Iwan dari Medan, silakan pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum, Pak Ustaz Erwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, Pak Ustaz. Saya punya beberapa ekor sapi, jumlah sapi saya itu di bawah 30 ekor. Sapi-sapi ini saya titipkan ke petani. Jadi satu petani dapat satu sapi. Caranya adalah saya beli sapi umpamanya harganya 20 juta satu ekor. Saya bilang ke petaninya, ini harganya 20 juta, saya titipkan. Kalau punya anak, nanti hasilnya dibagi dua. Nah, biasanya sapi ini bisa punya anak 5-6 ekor. Biasanya per tahun itu 1 ekor. Nah, pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah boleh saya akadnya seperti ini? Apakah sesuai dengan syar'i? Yang kedua adalah bagaimana cara membayar zakatnya Pak Ustadz? Sebagai catatan, kalau umpamanya induk sapi ini saya jual nantinya setelah 5-6 tahun, sapi ini saya hitung ulang lagi, umpamanya tadi dibeli harganya 20 juta Pak Ustadz. Setelah dijual, kalau naik harganya menjadi 25 juta, berarti selisih 5 juta itu dibagi dua dengan petani. Tapi kalau harganya turun, petani tidak kena biaya, itu ditanggung oleh saya Pak Ustadz. Mungkin itu aja Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Ya, sebentar Pak Iwan, jangan ditutup dulu. Iya ya. Ini tujuannya sapi, akad Anda tadi sudah benar. Akad Anda dengan si petani sudah benar. Ini saya serahkan kepada Anda sapi, modalnya 20 juta. Bila ada pertambahan, baik pertambahannya anak atau bertambah gemuk, ya, selisihnya itu akan kita bagi dua. Bila terjadi resiko di luar kemampuan Anda, umpamanya sapi sakit dan Anda sudah berusaha mengobatinya, memanggil dokter hewan, tapi qadarullah tidak bisa terselamatkan, maka Anda tidak menanggung satu sen pun juga. Saya yang rugi tidak ada masalah. Ini sudah benar kerjasamanya. Ya. Kemudian yang kedua tentang zakatnya. Zakatnya, apakah sapi ini Anda tujukan untuk dijual atau untuk dikembangkan saja? Kalau untuk induknya Pak Ustadz itu hanya untuk dikembangkan, tapi anaknya saya jual Pak Ustadz. Jadi setiap tahun biasanya saya hitung pamannya dari 20 ekor itu beranak 10, harga jual pamannya 50 juta. Nah, 50 juta itu yang saya gabungkan dengan harta saya yang lain dikali dengan 2,5%. Pamannya saya udah kena. Yang 50 juta kan tidak murni uang Anda. 50%-nya kan milik para petani-petani. Iya atau tidak? Iya betul Pak Ustadz, tapi 50 juta umpamanya sudah saya hitung dengan bagi dua Pak Ustadz, jadi 100 juta. Sudah bersih, gitu. Sudah bersih untuk Anda. Ya betul. Sudah bersih Pak Ustadz. Ya betul. Yang Anda hitung hanyalah anak-anaknya, karena anak-anaknya yang akan Anda jual. Ketika jatuh tempo zakat Anda, umpamanya Anda zakat anggap di Ramadan tanggal 15 umpamanya. Iya. 15 Ramadan yang lalu Anda hitung. Ya. Induk tidak untuk dijual, maka tidak ada zakat induk. Dan pun tidak ada zakat sapi karena induknya tidak sampai 30, hanya tadi berapa? 5 ekor. 26 ekor Pak Ustaz. Berapa? 20 ekor Pak Ustaz. Hanya 20 ekor, tidak sampai 30. Ya. Anak ini yang milik Anda, Anda nilai per hari tanggal 15 Ramadan tadi. Berapa harganya? Kan sudah dibagi dua tadi kan? Iya Pak Ustaz. Ini bersih. Anggap umpamanya seperti Anda katakan harganya 30 juta. Anda gabungkan dengan harta Anda yang lain. Umpamanya ada rupiah, ada emas, ya sampai di 300 juta umpamanya. Zakat Anda 300 juta kali 2,5%. Jelas Pak Iwan? Jelas Pak Ustaz. Jazakallah khairan Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Nah, jazakallah khair Pak Iwan di Medan. Masyaallah barakallahu fik, dan semoga bermanfaat dari jawaban Ustaz. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Baik, pertanyaan dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukumnya atau bagaimanakah zakat pertanian saya apabila pengairannya diairi dengan 6 bulan tak ada hujan dan 6 bulan dengan irigasi Ustaz? Bagaimanakah persentase dari pengeluaran zakat pertanian saya? Jazakallah khair. Allahu barik fi. Irigasi di Indonesia kan tidak berbayar. Ada biaya kalau irigasi Ustaz? Setahu saya irigasi di Indonesia gratis. Dan alhamdulillah, untuk memperbaiki saluran air tadi, umpamanya biasanya pemerintah desa yang perbaiki biayanya. Tidak ada dipungut dari para petani. Maka zakatnya adalah al-usyur, yaitu 10%. Jadi maksud dengan irigasi oleh para fuqaha adalah yang berbayar. Mungkin di Indonesia tidak terbayang, memang ini memang tidak terbayang di Indonesia. Kecuali mungkin di beberapa daerah yang sulit menemukan air. Tapi di tanah negeri Arab, mereka untuk menemukan sumber air itu menggali lebih dari 100 meter kedalamannya atau 200 meter bahkan. Maka suatu hal yang mahal untuk membuat sumur. Dan biasanya yang sudah punya sumur, dia jual airnya. Jual airnya per tangki mobil, mobil tangki, ya. Yang itu digunakan, mobil tangki tadi digunakan untuk menyiram tanaman. Ya, ini yang akan mengurangi zakat menjadi 1/20 atau 5%, bukan 10%. Ya, dan ini saya katakan, alhamdulillah negeri kita diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla dengan banyak diturunkan hujan, maka jarang-jarang kaum muslimin yang bertani di negara ini dengan membeli air. Kecuali mungkin di beberapa daerah yang sumber airnya susah. Ya, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, alhamdulillah, jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi, dari Ibu Lia. Beliau bertanya, ayah saya memiliki 3 rumah, Ustaz. Dan kurang lebih 6 bulan sebelum meninggal, ayah dalam keadaan sehat menghibahkan salah satu rumahnya untuk ketiga anak perempuannya dengan skema dibagi. Baik, dengan skema dibagi rata kepemilikan masing-masing 300 juta sehingga total 900 juta. Kemudian rumah tersebut ditempati anak yang paling kecil dan dia mencicil kepada kedua kakaknya setiap bulan 2,5 juta sampai porsi kepemilikan kakaknya lunas. Pertanyaannya, apakah hibah dari ayah ini sah, Ustaz? Jazakallah khair. Dan sudah, pertanyaannya sudah diterimakah pada saat ayah berhibah atau belum? Sudah serah terima atau belum? Di sini tidak disebutkan dalam pertanyaan singkatnya. Tergantung. Pada saat ayah berhibah tadi, ayah cuma punya anak kalian bertiga perempuan, ya. Ini rumah yang satu ini ayah hibahkan. Ini surat-suratnya kalian ambil, ya. Kalian renovasilah, perbaikilah rumahnya, ya. Lalu yang bertiga menerima, terima kasih ayah, semoga ayah dimuliakan oleh dunia akhirat, ya. Dan mereka terima yang satu rumah tadi sudah mereka tempatin, sudah mereka renovasi, ya. Maka ini tentu tidak dibagi waris, sah ini hibahnya. Tapi kalau belum ada serah terima, baru sekedar ucapan dari ayah, ikrar dari ayah, belum ada serah terima, maka ini kembali kepada asal dari Abu Bakar. Ibn Abu Bakar pernah menghibahkan sebidang kebun kurma yang hasilnya sebanyak 20 wasak. Kebun kurmanya 20 wasak itu sekitar 4 kali nisab zakat kurma. Ketika Abu Bakar merasa akan dekat ajalnya, dia mengatakan pada Aisyah, dia memanggil pada Aisyah, engkau adalah putriku yang paling aku sayang. Dan aku ingin memberikan manfaat kepadamu yang terbesar. Aku dulu pernah memberikan hibah kebun kurma, tapi engkau tak kunjung menerimanya. Karena Aisyah sibuk mengajarkan ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada waktu dia untuk mengelola kebun kurma tadi. Walhasil Abu Bakar yang masih mengelola, berarti belum ada serah terima. Dan Abu Bakar mengatakan, dan ini sepertinya ajalku sekarang sudah dekat. Maka sekarang dia menjadi warisan, kau bagilah dengan saudara-saudarimu, para ahli warisku. Seperti itu. Maka bila hadiah rumah tadi belum serah terima pada saat ayah meninggal, belum diterima oleh tiga anak perempuan tadi, maka rumah ini statusnya adalah waris. Bila sudah serah terima, lalu salah seorang dari penerima hadiah tadi membeli saham dari dua saudarinya dengan kesepakatan membayar mencicil, maka dibolehkan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya Ustaz. Dan kami angkat pertanyaan terakhir di pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari Bapak Amin di Pontianak, Kalimantan Barat. Beliau bertanya, saya ada kerjasama dengan seseorang Ustaz. Saya sebagai pemodal dan kawan saya yang menjalankan usaha. Ketika untung dibagi sama, dan ketika rugi juga sama-sama ditanggung. Gerak usahanya adalah tukar-menukar uang, misalnya rupiah dengan dolar, rial, euro, ringgit, dan lain-lainnya. Bagaimanakah hukum kerjasama ini Ustaz? Apakah halal atau haram? Jazakallah khair. Ini adalah kesalahan dalam persyaratan kerjasama, di mana tadi ketika rugi juga sama-sama ditanggung. Tidak, kalau rugi 100% ditanggung, kalau kerugiannya berbentuk uang berkurang umpamanya, tadi dia setorkan 1 miliar rupiah kemudian diputar dalam bentuk usaha perdagangan valuta asing, qadarullah ya, terjadi kerugian karena satu lain hal ya, sehingga di akhir tahun sehingga tinggal lagi 900 juta rupiah, maka yang punya modal tetap sekarang modal 900, bukan 1 miliar lagi. Kalau dia ingin usaha selanjutnya ya, maka modalnya sekarang dihitung 900 juta bukan 1 miliar. Bagi yang pengelola, dia tidak menanggung kerugian itu, tidak boleh dia menanggung kerugian karena modalnya adalah pengelolaan. Maka kerugian dia selama 1 tahun mengelola tadi, dia tidak dapat gaji. Dia tidak boleh dapat gaji. Maka dia kerugiannya dia rugi. Kalau dia mengelola uang atau sebagai digaji dia untuk pengelola, mungkin gajinya enggak kurang 10 juta per bulan. Artinya di akhir tahun dia dapat 120 juta gajinya. Tapi sekarang 120 juta dia tidak dapat karena mengelola ini adalah yang dia dapatkan adalah bagi hasil. Ya, maka dia tidak boleh menanggung kerugian 100 juta tadi. Bila kerugian 100 juta dia tanggung, ini menjadi riba. Karena modal investor yang 1 miliar tidak berkurang, berarti nama akadnya qard. Akadnya qard dan ada pertambahan nantinya bila beruntung. Maka ini namanya qard yang ada pertambahan adalah riba. Maka sekarang Anda tahu, katakan kepada pengelola tadi, kita rubah akad di atas kertas, kita perbaiki kerugian di luar kemampuan Anda, bukan karena kelalaian dan bukan karena pelanggaran Anda terhadap kesepakatan yang kita buat, maka itu 100% ditanggung oleh pemilik modal. Anda, kerugian Anda adalah yaitu jasa Anda selama mengelola tidak dapat imbalan. Saya sebagai investor, uang saya berkurang. Itu yang halal. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar kita yang di Pontianak, barakallahu fik. Dan ini pertanyaan kami terakhir di pagi ini Ustaz, sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian pagi ini, silakan Ustaz. Khawani wa khawati fillah, permasalahan wasiat adalah permasalahan yang cukup pelik ya, makanya kita pelan-pelan mempelajarinya, bagian dari kehidupan kita yang berkaitan dengan orang dekat kita, ayah, ibu kita, kakek, nenek kita, yang memberikan hartanya untuk kebaikan dia di akhirat. Bila kita tidak mengetahuinya dengan baik, tentu kebaikan tadi menjadi tidak baik, menjadi suatu hal yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Maka agar semuanya berjalan dengan baik, kita harus mengetahuinya, mempelajari syariatnya, dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, dan dirincikan oleh para ulama dalam setiap mazhab yang ada. Semoga ini bermanfaat. Wallahu li taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.